dipaksa ku menahan diri. Usah cinta ku bersabat hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati dan rindu apakah sebabnya? Hati dan dendam apakah obatnya? Andai di kembali, tamatkan saja riwayat nan sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Selamat tinggal.